Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara saudariku, alhamdulillah, kembali kita diberikan kesempatan untuk beribadah di Masjid Al-Ihsan, khususnya pada malam hari ini setelah menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan saudara-saudari kita yang juga menunaikan salat maghrib pada saat yang sama, semoga juga salatnya dikhusyukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya seperti Allah menerima amal ibadah kita insyaallah. Kedua, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan ta'lim kita. Dan hari ini adalah akan menjadi pekan terakhir di bulan yang terakhir, di tahun yang terakhir, tahun 1439 Hijrah. Karena pekannya akan datang, kita sudah masuk kepada tahun yang baru, di bulan yang baru, bahkan di hari yang tidak sama dengan keadaan-keadaan sebelumnya, yaitu tahun 1440 Hijrah. Karena itu pada pembahasan malam ini, kita akan coba bahas terkait dengan satu hal yang penting, pesan-pesan dalam makna-makna hijrah dan hijriyah, dan seperti apa kita memaknainya terkhusus setiap berganti tahun pada tahun-tahun hijrah. Kita akan bahas tentang makna hijrah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Seperti apa yang dimaksud dengan hijrah? Kenapa tahunnya ditetapkan menjadi tahun hijriyah? Bagaimana latar belakang penetapan tahun itu? Apa pesan yang kemudian ingin disampaikan pada generasi setelahnya dalam penamaan dengan bulan-bulan bahkan tahun-tahun yang dimaksudkan? Maknanya apa? Bagaimana menjalaninya? Pesannya apa? Seperti apa gambarannya? Itu yang coba kita bahas, sehingga ketika pekan depan saya, Anda, kita memasuki tahun yang baru di bulan yang baru, kita sudah paham seperti ini cara menjalaninya. Dan itu yang kita bawa untuk perbaikan diri kita. Nah, poin terbesarnya nanti kita akan mengerti apa hakikat hijrah yang diinginkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang kan sudah banyak ya istilah-istilah hijrah A, B, C dan sebagainya. Nah, itu ukuran Qurannya seperti apa? Ukuran sunnahnya bagaimana? Itu yang coba kita akan dudukan. Hanya sebelum kita bahas tentang materi yang akan kita kaji pada malam ini kajian spesial yang pekan depan tidak akan dikaji lagi, tapi kita akan kembali kepada kurikulum yang telah kita tetapkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita bahas, saya ingin luruskan sedikit. Ada banyak informasi yang beredar beberapa jam kebelakang. Ustadz Adi Hidayat dipersekusi oleh emak-emak. Sekiranya ini harus diberikan klarifikasi gitu ya. Infonya begitu liar, saya lihat ada sudah masuk YouTube, di media sosial dan macam-macam. Baik. Saya ingin berikan dua kaidah dulu begini dalam Al-Quran. Pertama, ada di Quran surah 49 ayat ke-6. Jika Anda menerima satu informasi yang belum valid, belum jelas, atau terindikasi menyimpang dari ketentuan syariat. Menyimpang itu bisa sifatnya gosip, bisa beritanya tidak benar, ya bisa masih bias dan sebagainya, maka kaidahnya di cross check dulu. Check and recheck. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman, saya sering sampaikan pada teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, ini menunjukkan informasi yang akan disampaikan sekaligus menjadi indikator tingkat keimanan pemiliknya. Jadi nanti kalau dibagi dua di Al-Quran itu, setelah kata iman, itu setelahnya pasti ada tuntunan amal soleh yang dibagi dua bagian. Ada sifatnya perintah, ada larangan. Kalau perintah, maka perintah itu akan jadi ukuran tingkat keimanan kita. Kalau teman-teman ingin mengecek sejauh mana kekuatan iman Anda, maka keluarkan perintah-perintah yang diawali dengan kata iman. Saya ambil contoh misalnya. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ketiga. Itu kalimat iman pertama yang disebutkan dalam Quran. Setelah itu ada perintah amal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Orang takwa itu orang yang beriman pada Allah walau tak nampak dalam pandangannya, ghaib. Diyakin pada yang tidak nampak itu disebut iman. Yakin pada yang nampak disebut ilmu. Paham ya? Ini apa namanya? Gelas. Kenapa kita tahu gelas? Yakin ini gelas? Gelas atau ayam? Gelas. Bodoh kalau bilang ayam itu kan? Karena semua sumber pengetahuan yang ada dalam diri kita menetapkan ini gelas. Baik, karena ilmu mendorong kita menyimpulkan ini gelas, maka keyakinan pada yang nampak disebut dengan ilmu namanya. Paham? Tapi kalau kemudian tidak ada sama sekali, maksudnya tidak kelihatan dalam pandangan kita, esensinya ada. Kalau tidak ada sama sekali, kosong namanya. Ada, kita yakin, cuma belum tampak dalam pandangan kita, itu ghaib namanya. Meyakini sesuatu yang ghaib, itu yang disebut dengan iman namanya. Paham? Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun belum tampak dalam pandangannya, di dunia, nanti di akhirat, bagi orang-orang yang takwanya meningkat, dia masuk surga, mendapatkan ridha Allah, lalu Allah kemudian perkenankan untuk melihat langsung tanpa hijab. Itu ada nanti di Quran surah 75 ayat 22-23. Jadi al-qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ada wajah orang di akhirat berbinar-binar, terlihat gembiranya tak terlukiskan. Nadhira itu rasa gembira yang terpancar kan, yang tidak usah ditafsirkan lagi. Duh, kelihatan gembira. Gembira, kenapa? Bukan karena masuk surganya. Dia bisa melihat Rabbnya langsung tanpa sekat, yang sangat dirindukannya. Di dunia enggak pernah lihat. Saya ilustrasikan beginilah. Bapak ibu misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf ini. Ini yang kelihatan dulu lah. Anak misalnya antum berpisah dengan anak nih, lama gitu kan? Anak dengan orang tuanya. Antum kasih tuh anak itu biayanya, antum berikan keperluannya, segalanya, sakit diberikan biaya untuk dokternya. Tapi gak pernah jumpa selama setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Rindu gak? Nah, tiba-tiba Anda sebagai anaknya ada momen untuk bertemu dengan orang tuanya. Begitu bertemu, bahagia gak? Terasa bagaimana bahagianya? Masya Allah, terasa bagaimana bahagianya? Apalagi yang tidak pernah bertemu, melihat sama sekali. Tidak pernah nampak. Dia yang kemudian menyehatkan kita, memberikan kita segala keperluan. Kalau sakit kita disembuhkan, kalau salah kita dimaafkan, kalau dosa kita diampuni, tiba-tiba akan tibalah kemudian masa pertemuan itu. Maka wajahnya gembira berbinar. Nah, orang-orang yang beriman itu saat di dunia, dia yakin walaupun tak nampak, maka dia akan buktikan keimanannya. Bagaimana cara membuktikannya? Teruskan ayatnya. وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ. Maka dia buktikan keimanannya itu dengan cara menunaikan sholat. Dia tunaikan sholat. Nah, artinya sholat diletakkan setelah kalimat iman, maka aktivitas sholat itu sekaligus menjadi indikator tingkat keimanan seseorang. Jadi kalau antum sedang semangat menunaikan sholat, Masya Allah belum adzan, sudah ke masjid nunggu, i'tikaf di masjid, baca Al-Quran, ya, Masya Allah belum dipanggil subuh, sudah siap-siap tahajud duluan, zikir, istighfar dan sebagainya. Ini menunjukkan iman Anda sedang dalam batas yang sangat kuat pada saat itu. Indikatornya itu. Tapi kalau misalnya maaf ya, sudah azan masih belum ke masjid, sudah iqamat belum ke masjid, ya, kemudian dengar suara azan malah marah-marah ya dan sebagainya misal. Nah, jangan membayangkan macam-macam, nyek sini aja kajian. Sudah, kita enggak bahas yang lain, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau Anda merasa beriman tapi kemudian tidak ada dorongan dalam diri untuk merespon ibadah, ini menunjukkan ada keadaan yang lemah dalam iman pemiliknya. Paham sampai sini? Nah, sebaliknya, ada kalimat-kalimat iman dalam Al-Quran yang disusul dengan keterangan larangan. Tinggalkan ini, jangan lakukan, jangan kerjakan. Banyak di antara contohnya tadi yang disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman, yang kalau masih merasa punya iman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang bawa berita, tersebar berita, tershare berita, belum jelas bagaimana keadaannya, cek dulu. Pastikan dulu. Di sifat orang beriman itu, kalau iman ada dalam dirinya, tidak membenarkan sesuatu yang belum jelas, tapi mengklarifikasi apa sungguhnya yang jelas dari peristiwa ini. Paham sampai sini? Jika Anda menemukan berita-berita seperti yang tidak jelas, apalagi akun-akun yang tidak terang dan sebagainya, kemudian Anda terlibat di dalamnya langsung merespon dengan cepat, tanpa Anda mengetahui latar belakang dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa keadaan iman Anda sedang lemah pada saat itu. Paham ya? Sisi yang satu mungkin terlihat naik, rajin sholat, rajin puasa, macam-macam. Tapi sisi yang lain lemah dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti banyak ayat dalam Quran. Misal, dari ayat 11 sampai ayat 13 yang Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Hei orang-orang yang beriman, jangan saling mencela. Di ketika Anda rajin sholat, tapi sholat Anda tidak menghentikan lisan Anda mencela orang lain, itu menunjukkan Anda pun sedang lemah iman. Ya, maaf, pulang sholat mencela orang yang mungkin tidak sama dengan Anda sholat di masjid. Begitu keluar, siapa tuh gak ke masjid? Iya, kayaknya bukan ahli surga ya. Bukan ahli surga, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan Anda lemah iman pada saat itu. Walaupun sisi yang sama, Anda melihat bahwa Anda itu terlihat soleh. Makanya pernah ada perempuan yang diadukan di masa Nabi. Kata Nabi, dakhalan nar, hiya fin nar. Dia rajin puasa, rajin sholat, tapi senang mencela orang lain. Kata Nabi, kalau gak tobat, itu berpotensi masuk neraka. Jelas ya? Nah, sekarang saya ingin sampaikan, kalau ada berita-berita yang menyebar, coba cek dulu seperti apa gambarannya. Jangan cepat kita respon, nanti lama-lama kita menyesal ternyata tidak seperti itu. Jelas? Nah, yang kedua, jika ada satu kondisi, beriman dengan beriman, muslim dengan muslim punya persoalan, maka jangan jadi suluh untuk memanaskan diantara hubungan yang kurang baik itu. Kaidahnya malah islah. Kita menjadi penengah untuk menyatukan, sehingga lebih baik hubungan itu terjalin dengan lebih mulia. Paham sampai sini? Ada seorang beriman, kedua beriman punya masalah. Nah, yang harus kita lakukan sebagai orang ketiga adalah, jangan menjadikan masalah ini semakin lebih kuat. Pertemukan di tengah, sehingga dengan pertemuan di tengah itu, keduanya seperti menjalin silaturahim yang lebih baik lagi. Jelas sampai sini? Nah, maka siapapun yang belajar dengan saya, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, jika ada menemukan peristiwa-peristiwa terkait dengan saya khususnya, misalnya ada yang kurang baik, maka saya ajak tunjukkan respon dengan cara yang baik. Jelas ya? Minimal kita doakan dulu lebih baik, setelah itu kita teliti beritanya, baru kita berikan respon-respon yang mulia. Terkait dengan tadi, sebetulnya tidak sedramatis apa yang sekarang banyak menyebar ya. Ini sederhana sebetulnya. Kami mengisi kajian di Puri Cinere, terus sudah lama kajian itu ya, mungkin kurang lebih mau tahun ke-7 mungkin ya, dari DKM-DKM yang sebagian Pak almarhum Pak Basri yang sudah meninggal tuh orang soleh. Beliau purnawirawan kepolisian dan mengumpulkan para pedagang yang dari daerah beliau di ranah Minang, diberikan taklim supaya dagangnya betul. Kami diundang ke rumahnya, ngisi di sana, kadang-kadang kita ke masjid, kadang di aula dan sebagainya. Kita bergantian dengan teman-teman yang lain, tidak ada masalah. Nah, tadi itu jadwal kami sudah dikonfirmasi, DKM sudah menyampaikan. Nah, hanya barangkali ada sebagian atau kelompok tertentu yang ingin juga belajar di situ. Ya, kemudian minta, tapi mungkin minta dengan cara atau hal yang barangkali kurang baik untuk bisa diterima, sehingga kita berikan kemudian keterangan dengan baik dan di situ kita berikan kesempatan. Sampai di situ saja. Ya, sampai di situ. Jadi tidak perlu kemudian diteruskan pada hal-hal yang barangkali tidak mengundang kemuliaan-kemuliaan. Memang malamnya, dan tadi saya berikan satu pelajaran, karena malamnya kemarin pada jam 19.25 ada masuk laporan dari staf kami, ya, ada seorang yang tadi kemudian juga meminta waktu untuk belajar, itu telepon ke staf kami, tidak menyebut nama tapi langsung mencaci maki. Ya, caci maki ABC dan sebagainya dan seterusnya panjang. Saya bilang sama staf saya, kalau ada yang nelpon seperti itu, sudah didengarkan saja di loudspeaker, simpan, kamu kerjakan yang lain. Nanti setelah marahnya selesai, kamu ambil lagi, udah ya Bu ya, tutup ya, atau Pak Ayan sudah selesai. Nah, jadi jangan banyak direspon. Kemudian diam, ini masih ada, rekamannya masih ada dan sebagainya. Lalu saat kajian jam 10 memberikan memo, di memonya kemudian disampaikan, intinya minta bergantian. Ya, kemudian saya sampaikan, karena yang nyampaikan security, saya bilang sama security-nya, Anda DKM bukan? Bukan. Baik, saya katakan, saya berikan nasihat akhirnya secara umum. Pertama, saya sampaikan bahwa jika kita hadir di kajian manapun, maka kita harus patuh kepada ketentuan DKM. Ini penting, karena masjid itu bukan punya kita. Masjid rumah Allah ditetapkan DKM untuk mengatur sehingga semua aktivitas yang berlangsung di masjid berjalan dengan bagus, tertib, dan lancar. Nah, ikuti DKM, lalu saya pesankan, jangan pernah merasa masjid itu punya kajian sendiri. Ya, dikuasai sendiri itu tidak bagus. Bagi dengan yang lain, kalau memang jadwalnya ikuti, jadwal orang lain sampaikan. Jangan merasa ini masjid punya kita, harus kita aja, tidak boleh seperti itu. Tiba-tiba saat saya sampaikan seperti itu, angkat tanganlah seorang ibu, kemudian menyampaikan, saya tidak begini, saya ini sudah ke DKM. Saya bilang, mana DKM-nya? Ada, mana? Ada, mana? Ada. Tapi tidak pernah ada. Baik. Nah, akhirnya saya tanya, ibu yang semalam nelpon ya, caci maki staf saya. Saya enggak caci maki, ibu telpon enggak? Diam. Ibu telpon enggak? Iya, tapi saya enggak caci maki. Abu, ini di handphone saya masih ada, rekamannya ada. Mau saya buka sekarang? Ibu itu tiba-tiba diam, kemudian dia turun dari situ. Aha, setelah itu saya sampaikan kepada teman-teman, sudah, karena ada yang mau masuk, tidak bagus menyampaikan taklim dalam hal kondisi psikologi tidak baik, ustadznya juga tidak baik saat meneruskan karena materi tidak akan ditangkap dengan baik. Akhirnya saya berikan pencerahan kepada jamaah tadi itu. Saya bilang tolong respon setiap situasi dengan baik. Jangan pernah mencela, jangan mencaci. Sekarang kita bergantian. Teman-teman yang di luar kita perkenankan masuk, kita keluar dalam keadaan tertib, rapi dan seterusnya. Itu satu yang kita lakukan. Sehingga kemudian kita keluar, saya berinisiatif menemui ustadznya. Maksud saya ingin bersilaturahim, menyampaikan, ayo sampaikan pada jamaahnya, tenangkan, sampaikan, jangan saling kemudian bersinggungan. Saya tanya mana ustadznya? Ada. Mana ustadznya? Ada, tapi gak datang-datang. Di saya tunggu agak lama tadi gak pernah datang, dan gak datang ustadznya untuk menemui saya. Akhirnya saya ceramahlah kemudian kepada dua dari kelompok tadi, baik dari yang kelompok yang satu mau masuk dengan kita yang kemudian mau keluar. Saya katakan, jangan pernah kita terpecah belah. Jangan kemudian saling mencaci, itu tidak baik. Kalau dua orang Islamnya kemudian sama-sama ribut begini, nanti yang tertawa orang lain. Dan kita akan lemah dalam konteks demikian. Nah, setelah itu saya pamit dan muncullah kemudian video di YouTube dan macam-macam. Dan ya, Ustadz Adi Hidayat dipersekusi mama. Jelas ya? Nah, jadi pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan, tahan ya. Bagi setiap siapapun yang belajar dengan saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela atau bahkan memaki orang lain. Jika Anda mengalami situasi yang tidak baik, maka balas dengan cara yang baik. Ingat, ini pesan saya. Saya bersaksi di hadapan Allah, akan menjadi saksi di hadapan Allah, tidak pernah mengajar siapapun yang merasa dengan belajar dengan saya tapi senang mencela orang lain. Ya sudah, cukupkan sampai di situ. Enggak usah dibahas lagi. Dan kasihan ibunya, jangan banyak diungkit-ungkit. Sudah tutupi dan doakan saja. Semoga Allah berikan yang terbaik. Ya, itu saja. Memang saya coba kumpulkan tadi beberapa panitia, saya tanya, kenapa enggak diajak? Sudah Ustaz, cuman kami ajak untuk gabung, dikatakan kami kajian khusus, enggak banyak. Saya bingung juga, kalau kajian khusus, kenapa ngambil di masjid umum? Masjid, bikin aja masjid khusus, mungkin surganya juga khusus itu kan, dan sebagainya. Itu yang agak repot. Ini kadang-kadang kajian khusus ngambil tempat di umum, itu yang agak repot. Dan ini yang paling bahaya, hati-hati saya ingatkan ya, dan saya ingatkan pada para Ustaz, tolong ajari murid-muridnya dengan baik. Saya tanya kepada beberapa orang, ternyata sebagian menyampaikan yang terafiliasi ke situ, Ustaz disampaikan kepada kami, bahkan saya mulai masuk kajian tiba-tiba dijauhi. Ini yang ini jelas surganya, yang lain belum tentu masuk surga. Itu yang paling bahaya. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Saya sampaikan pada siapapun, pada teman-teman dimanapun Anda berada, ingat, kajian Islam yang baik itu sejak zaman Nabi, satu sifatnya selalu menyatukan, tidak pernah memecah belah. Nabi datang, keadaan orang-orang Arab yang terpecah menjadi menyatu. Muhajirin dengan Ansor, menyatu. Khaus dengan Aus dengan Khazraj, menyatu. Jadi kalau ada orang mengajarkan kajian Islam, tiba-tiba Anda belajar dari situ, terpecah keadaan Anda. Dengan suami enggak akur, dengan tetangga enggak beres, Anda merasa benar sendiri, berarti ada yang salah dalam kajiannya. Saran saya, cepat tinggalkan. Cepat tinggalkan, karena ada yang tidak benar dalam kajiannya. Dua, ingat baik-baik. Sifat dalam kajian Islam selalu memperbaiki jadi lebih baik. Tidak pernah lebih buruk. Antum kenal orang jahiliyah? Kenal di mana? Ini saya dari Mekah, saya bawa coklat barangkali. Nah, di antara antum semua cuma ini yang kenal orang jahiliyah. Lihat baik-baik, sifatnya suka maki orang. Ya, sifatnya suka mencela orang lain. Sifatnya buruk pada orang lain. Tiba-tiba datang Nabi, diwahyukan Al-Quran kepadanya, diajarkan lewat sunnah. Yang keras tiba-tiba jadi lembut, yang pencela jadi pecinta. Anda belajar bagaimana Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dengan setelah menerima risalah Al-Quran, Toha, lembut hatinya. Mendapat keterangan Nabi, jadi pembela keadaan Islam. Bagaimana Khalid bin Walid yang pernah mengalahkan pasukan Nabi di Uhud, masuk Islam lebih baik. Ada dulu ahli begal, namanya Jundub bin Junadah, berasal dari Gifar. Gifar itu dikenal dengan kota begal. Masuk Islam, berubah nama jadi Abu Zar al-Gifari, nama kunyahnya. Aslinya Jundub bin Junadah, itu ahli begal semua masuk Islam. Jadi kalau ada tukang begal sekarang, dia terlambat tuh, telat dia. Betul, ya, itu dari dulu sudah ada, 15 abad yang lalu. Begitu dia masuk Islam, jadi lembut pembela Islam. Bahkan syahadatnya di depan Ka'bah. Kata sebagian kawan-kawan yang muslim pada saat, jangan lakukan, nanti kamu dipersekusi. Bukan cuma itu, kamu nanti akan disiksa. Kata Jundub mengatakan, saya maksiat aja terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Syahadat terang-terangan dipukulin pada saat itu. Sampai kemudian menyampaikan risalah dakwah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Keras, kerasnya berubah jadi tegas. Sifatnya kemudian jadi lembut. Dari mencela kemudian jadi mencinta, dari memukul jadi merangkul. Sifatnya begitu. Jadi kalau Anda belajar satu pengajian, tiba-tiba yang terjadi pada Anda sebaliknya. Dari yang lembut tiba-tiba Anda jadi keras. Dari yang menyatu harmoni tiba-tiba jadi pecah. Dari yang mencinta tiba-tiba mencela, berarti ada yang salah di pengajian itu. Ada yang tidak tepat. Saran saya coba perbaiki diri. Kalau Anda belajar Quran dan Sunnah, tapi sikap Anda tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ada yang keliru di situ. Paham seperti ini? Ya, tapi pun yang terakhir, tolong sikapi dengan bijak, dengan baik. Jangan pernah mencela. Kalau ada yang seperti itu, tetap bangun silaturahim. Doakan dengan baik. Kemudian setelah itu, Anda tetap bangun silaturahim, walaupun barangkali Anda tidak banyak disapa dan sebagainya. Anda lewat, dia gak nyapa, sapa. Assalamualaikum. Biar gak apa-apa. Ya. Paham ya? Gak apa-apa, nanti lama-lama jadi baik. Sudah, tuh kan makan waktu banyak juga itu bahasa yang seperti ini. Kasus emak-emak persekusi closed, sudah ya, sudah ditutup dan tidak akan masuk dalam episode ta'lim kita, ini simpan saja. Jadi kalau masih ada yang membahas, dia ketinggalan, dia telat. Baik, kita kembali pada bahasan kita dan kita berhijrah dari persoalan tadi pagi kepada persoalan yang lebih baik lagi insyaallah. Yang terakhir, mohon izin sekali lagi, tolong doakan sahabat-sahabat semua kita supaya umat Islam itu menyatu dalam keadaan yang baik. Ya, ini masanya banyak sekali perangkat-perangkat yang membuat kita itu banyak berpikir yang kurang baik. Jadi kalau menemukan hal yang tidak penting, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan segala hal yang tidak penting. Tolong, kita butuh persatuan umat Islam. Kita butuh bersinergi dalam kebaikan sehingga nanti nilai keislaman insyaallah merata dengan baik di bumi pertiwi tercinta dan kebaikan akan hadir di bumi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sepakat sampai sini? Baik, mari kita mulai bahasan kita. Sebentar. Tema kita hari ini tentang hakikat hijrah dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, fokus ini kita sekarang turunkan dulu beberapa ayat Al-Quran terkait dengan materi ini. Kemudian setelah itu kita turunkan beberapa hadisnya. Lalu kita jabarkan kemudian makna ayat Quran dengan hadis dari latar belakang munculnya kemudian tahun-tahun ini. Baru setelah itu kita keluarkan manhajnya. Satu, kita ambil dalam Al-Quran. Saya singkat dengan QS ya. QS ini singkatan Al-Quran Surah. Ya. Pertama kita ambil Quran Surah keempat, ayat 100, An-Nisa. Paling kiri sebelah bawah. Dua, kita turunkan ini Quran Surah 9 ayat 122. Ketiga, kita hadirkan Quran Surah ke-58 ayat 11. Sudah? Ini ayat pokoknya. Kemudian setelah itu kita turunkan ke sini. Nanti ada turunan ayat lagi. Saya sebutkan yang pokoknya dulu. Hadisnya satu, kita ambil dulu kisah tentang hijrah. Yang nanti kisah hadis ini umumnya akan dicantumkan oleh para ulama di setiap awal permulaan kitab mereka. Imam An-Nawawi menulis Al-Arba'in hadis ini dulu. Riyadus Shalihin ditulis hadis ini dulu. Ulama yang lain juga banyak mencantumkan hadis ini termasuk Al-Bukhari di awal kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Ya, kita ambil hadis riwayat HR singkatan hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama. Terkait dengan peristiwa yang ini juga yang ini kita ambil hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Yang ini dari sahabat Umar bin Khattab rawinya. Yang ini dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Darda laki-laki, perempuan? Darda perempuan. Yang laki-laki angkat tangan. Yang perempuan angkat tangan. Perempuan. Sudahlah, ya. Darda perempuan, ya. Kalau Abu ini laki-laki, bapaknya Darda. Darda perempuan. Nanti ada kisah tentang ini. Itu luar biasa. Nanti saya ceritakan ketika sampai ke sini, ya. Ambil ini dua, kemudian kita bisa ambil terakhir, misal hadis riwayat Muslim lagi. Ya. Di antaranya ada nomor 2010. Nanti lihat. Kita bacakan. Ini gambarannya. Ini yang terkait dengan hijrahnya. Kemudian yang terkait dengan nama-nama, penamaan bulan dan tahunnya. Satu. Kita ambil Quran surah ke 9 At-Taubah ayat 36. Kita keluarkan kalau ini tahunnya, ini turunan bulannya. Setahun ada berapa bulan? Ya. Kita lihat nanti, ya, enggak usah ngarang. Dua. Dari sekian waktu ini apa yang harus kita kerjakan di sini? Quran surah ke 103. Satu surah. Sudah? Kemudian yang terakhir, kalau kira-kira belum seperti ini, maka kita diminta untuk kembali. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Ini materi kita. Nanti insya Allah saya akan turunkan nama-namanya. Kenapa misalnya disebut dengan bulan pertama dengan nama A, kenapa nama B, kenapa nama C dan sebagainya. Apa kaitannya dengan nama hijrah? Dan apa kaitannya dengan pedoman kehidupan kita? Itu nanti akan kita keluarkan dari turunan ayat-ayat ini. Jelas sampai sini? Baik, saya baca ulang, ya. Pertama Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100. Kedua Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Ketiga Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Hadis dari riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ibnu Majah nomor hadis 233. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Kemudian masuk kepada turunan waktunya, Quran surah 9 ayat 36, Quran surah ke-103 Al-Asr, dan yang terakhir kita diminta untuk merubah manhaj kehidupan di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya, kalau mau kita turunkan lagi, nanti ada berapa bagian lagi? Satu lagi saya tuliskan. Terakhir Quran surah ke-59 ayat ke-18. Nah, inilah cara kita berhijrah dan mengisi akhir kehidupan kita. Ini poin terakhirnya. Saya kotaki, ya, supaya enggak lepas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai bahasan kita. Simpan ini, kita punya 5 menit sampai ke Isya. Saya kisahkan dulu secara singkat tentang latar belakang kenapa ada penamaan tahun hijriah. Satu kali di era kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam satu riwayat yang sampai kemudian kepada kita, terjadilah satu peristiwa saat Umar kemudian mendapati satu utusan. Utusan ini datang, konon disebut sahabat A, konon disebut sahabat B. Singkatnya datang utusan ini menyampaikan kemudian penjelasan dan klarifikasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disampaikan oleh utusan ini, yal khalifah, wahai khalifah, atatsna risalah, telah sampai kepada kami satu surat perintah dari anda. Maktubun fiha sya'ban, tertulis di atasnya, kerjakan ini, datang dari bulan sya'ban. Datang surat dari Umar, ada perintah, kerjakan ini di bulan sya'ban. Tapi tidak pernah ditampilkan sya'ban yang mana yang dimaksudkan. Apakah Sya'ban yang akan datang? Atau Sya'ban yang kemarin yang mungkin terlewat saat surat ini sampai? Khawatirnya datang surat ini kepada kami sudah melewati bulan Sya'ban. Ya, dulu kan gak ada pos seperti sekarang. Tidak ada JNI dan sebagainya. Kan? Yang mungkin kemudian dikirimkan satu utusan. Khawatirnya surat itu sampai kepada kami, Sya'bannya sudah lewat. Kami khawatir tidak mampu menunaikan titah perintah seperti Anda sampaikan. Apakah yang dimaksud Sya'ban yang sekarang? Ataukah yang dimaksud Sya'ban yang akan datang? Masya Allah, disinilah kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar satu di antara empat sahabat yang sangat jenius di masanya. Selain nanti ada sahabat-sahabat yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ada Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, juga yang lainnya. Umar bin Khattab, teman-teman sekalian, saking jeniusnya, seorang pemikir liberal dari Mesir namanya Toha Hussein, itu ahli bahasa Arab. Ya, tapi kepakarannya dalam bahasa tidak menghentikan beliau untuk mengagumi Umar bin Khattab. Menulis satu kitab khusus di dalam kitab itu kemudian menampilkan kejeniusan Umar bin Khattab. Judul kitabnya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ketika menerima kemudian klarifikasi itu, tiba-tiba yang dilakukan Umar, mengumpulkanlah kemudian para sahabat-sahabat kibar pada saat itu, pembesar-pembesar sahabat, untuk mendiskusikan. Ini ada satu peristiwa, dia bertanya tentang tahun, dan memang kita belum menetapkan tahun dalam kalender Islam kita. Bagaimana cara menetapkan tahunnya ini? Terjadilah kemudian diskusi di antara mereka untuk menetapkan pola penamaan sekaligus penetapan tahun kalender dalam masa keislaman. Pertanyaannya, apa usulan yang disampaikan dalam musyawarah itu? Seperti apa gambaran diskusi satu dengan yang lainnya? Dan apa yang kemudian ditetapkan dalam musyawarah yang dimaksudkan? Itulah nanti yang akan kita bahas setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Kita jeda sebentar, ambil air wudhu, kemudian kita tunaikan sholat, dan semoga Allah memudahkan apa yang kita tunaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwah sekalian dan Wirs Akhir TV di mana pun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat dari Masjid Al-Ihsan Bekasi, dan kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita. Dalam situasi pertemuan untuk membahas penetapan tahun Islam yang kemudian menjadi kalender acuan bagi umat muslim di seantero dunia, maka kemudian didiskusikanlah pada saat itu di bawah pimpinan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diundang kemudian beberapa sahabat-sahabat utama, disampaikan kemudian persoalannya, didiskusikan. Secara singkat kemudian beberapa mengusulkan, ada usulan pertama, bagaimana kalau penetapan tahun itu ditetapkan berdasar tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Masehi menetapkan tanggal Masehi dari kelahiran Al-Masih alaihi salam. Baik, maka usulan itu didiskusikan kemudian mendapatkan penolakan. Penolakan yang paling gampang adalah kekhawatiran kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikultuskan oleh sementara orang, seperti halnya Isa alaihi salam dikultuskan bahkan kemudian diangkat oleh sementara orang diduga sebagai Tuhan. Itu yang dikhawatirkan. Sampai turunan hukum dari sini kemudian ada larangan-larangan menyerupai seperti perayaan-perayaan ulang tahun yang tidak dibenarkan beberapa ketentuan-ketentuannya dalam syariat-syariat keislaman. Maka ditolaklah kemudian usulan yang pertama ini dengan penolakan yang lembut, diskusi. Itu biasa. Jadi kalau antum ingin menolak hal-hal yang lain, datang dengan argumentasi. Ya, diskusi dengan argumentasi yang baik sehingga apa yang kita usulkan kalau baik jadi maslahat diterima dengan baik. Kalau maslahatnya kurang banyak, mengetahui bahwa oh ini kekurangannya, lantas kita bisa mengambil masukan orang lainnya lebih baik. Dalam taklim juga begitu ya. Anda yang belajar dengan saya, belum tentu dipastikan semua apa yang saya sampaikan mungkin benar keseluruhannya. Ada guru-guru yang lain yang lebih baik dari materi yang mungkin saya sampaikan. Ambil apa yang saya utarakan. Jika ada yang lebih baik kemudian menyampaikan dari materi yang sama yang dibahas, maka ambil yang lebih baik itu, Anda boleh tinggalkan apa yang saya sampaikan. Jelas sampai sini? Nah, ini cara yang lebih baik disampaikan oleh Al-Quran, juga petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usulan kedua ialah khalifah. Bagaimana kalau kita tetapkan kalender Islam itu berdasarkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Masehi lahirnya nabinya, kemudian kalau kita berdasarkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan usulan, dibahas, dirembukan, hasilnya penolakan. Dengan argumentasi lahir saja sudah khawatir ada hadirnya pengkultusan, sampai kemudian keliru dalam memahaminya. Kami khawatir dengan mengambil tanggal dan tahun kematian, dikhawatirkan banyak bersedih pada saat itu. Coba antum cek, jangankan Nabi, Anda saja menetapkan misalnya satu tahun dari wafatnya kerabat saudara Anda, bukankah pada saat itu yang lahir bukan kebahagiaan tapi kesedihan? Ya, murung lagi, ingat lagi, macam-macam lagi dan sebagainya. Maka itu kemudian dibahas, dikaji dan mendapatkan penolakan dengan penolakan cara musyawarah yang lembut. Secara singkat kemudian ada usulan. Sebagian menyebutkan usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengatakan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Singkatnya datang usulan menyampaikan pada khalifah, bagaimana kalau kita tetapkan berdasar momentum hijrahnya Nabi SAW. Dari Makkah al-Mukarramah sampai kemudian ke Yathrib, yang dengan hijrah itu berubah kemudian namanya menjadi Al-Madinah al-Munawwarah. Dijelaskan kemudian latar belakang usulan itu, dengan pertimbangan bahwa dengan hijrah itu ini masa perubahan dalam keislaman. Dengan pertimbangan pada hijrah itu kemudian disitulah titik-titik perjuangan dalam Islam yang melahirkan kesempurnaan dalam milik keislaman. Di situ didapatkan kenyamanan dalam ibadah. Di situ didapatkan perubahan-perubahan karakteristik. Di situ didapatkan persatuan umat Islam. Bukankah saat hijrah di situ ada persatuan? Nabi ketika datang ke Madinah, hal yang pertama dilakukan selain membangun masjid adalah mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin. Mempersaudarakan Aus dengan Khazraj. Ini yang tadi di awal saya sampaikan, hakikat Islam yang benar menyatukan bukan memecah. Hakikat Islam yang benar menghadirkan cinta bukan luka. Jadi kalau Anda benar-benar kemudian mempraktikkan nilai keislaman, maka yang Anda lakukan pertama kali bagaimana membangun ukhuwah yang baik. Makanya sering saya sampaikan pesan, kalau Anda bergaul dengan siapapun, beda pemahaman boleh, tapi jangan sampai beda pemahaman itu menghalangi Anda untuk minum teh berdua, untuk diskusi. ya, untuk olahraga bareng-bareng, untuk saling memberikan senyuman. Paham sampai sini? Baik. Kalau tidak dikenal maka kenali. Bahkan kita punya pepatah mengatakan, tak kenal maka bukan ta'aruf. Ya.